Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam ini merupakan malam yang ke-28 daripada bulan Hijriah. Yang menunjukkan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan semoga Allah menolong kita dan mempermudah jalan kita untuk bisa meraih dan melaksanakan amalan soleh yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka masih meneruskan pelajaran kita terkait amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Telah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang agung, di mana tidak semua orang muslim yang masuk ke dalam bulan Ramadan menjadi golongan orang-orang yang merabih, orang-orang yang beruntung. Ada di antara mereka yang disifatkan orang yang celaka, sengsara dan merugi. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak merahmatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang celaka, orang yang sengsara adalah mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Sehingga tatkala Ramadan meninggalkan mereka, dosa-dosa mereka tidaklah diampuni. Dengan sebab terbiasa dengan perbuatan dosa dan maasi. Adapun sebaliknya, mereka orang-orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan taufik untuk melakukan amalan soleh di bulan Ramadan. Dan amalan soleh apakah yang ditekankan di bulan Ramadan? Maka jawabannya, keumuman bentuk amal kebaikan dan amalan soleh, maka itu disyariatkan untuk ditingkatkan di bulan Ramadan. Dan segala bentuk amalan kejelekan, kemaksiatan adalah agar seorang bersegera meninggalkannya, bertobat darinya dan menjauhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian kebaikan. Maka diterangkan fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, maknanya adalah bad sari'u ila ta'ah wa badiru ila al-ibadah. Naam. Sari'u ila al-khairat wa badiru ila ta'ah wabta'idu as-sayyi'at. Maknanya adalah bersegera kalian menuju kebaikan dan bergegas menuju kepada ketaatan kepada Allah serta meninggalkan segala bentuk kejelekan. Nah, inilah orang-orang yang mereka akan beruntung. Namun di sana ada beberapa amalan yang khusus ditekankan untuk diperhatikan di bulan Ramadan. Di antaranya kemarin sebutkan beberapa amalan. Satu, Pak Sugeng, apa yang di bulan Ramadan apa yang harus dilakukan? Amalan yang disyariatkan apa saja? Satu, membayar zakat itu nanti. Nah, akhir Ramadan ya, ketika fitr. Yakni siam. Yang pertama sih siam di siang hari bulan Ramadan. Hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, kemarin apa? Ya, diantaranya menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, tilawatul Quran ataupun berdoa dan zikir kepada Allah. Hukumnya sunnah. Terus yang ketiga apa lagi? Itikaf. Coba diurut biar enak. Nah, yakni amalan yang disyariatkan adalah siam. Di mana siam hukumnya adalah wajib bahkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Nah, yang kedua adalah an yuhafidhu 'alal fara'id, untuk kita memelihara kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu. Kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu. Karena orang yang siam dan dia meninggalkan sholat, maka siamnya dianggap rusak. Nah, karena sholat merupakan ukuran baik dan buruknya amalan lahiriah. Sehingga di sini jangan sampai orang yang berpuasa di bulan Ramadan mereka meninggalkan sholat. Apakah itu sholat fardu berjamaah bagi laki-laki? Nah, atau wanita sama sekali tidak mengerjakan sholat tanpa adanya halangan. Maka ini jangan dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena meninggalkan sholat fardu menjadikan puasanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mereka tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Nah, puasanya sah atau tidak? Sah, namun tidak diberi pahala. Nah, lah terus, kalau begitu enggak usah puasa saja, tambah dosa. Dia terkena dosa besar dengan sebab meninggalkan siam. Karena sholat merupakan rukun Islam, puasa juga merupakan rukun Islam. Berarti kalau meninggalkan dua, berarti dia meninggalkan dua rukun Islam. Nah, sehingga di sini sholat ya dijaga, puasa ya dilaksanakan. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah qiyamul lail, yakni menghidupkan malam bulan Ramadan. Yang dimaui adalah sholatut tarawih, sholat tarawih. Dan yang ketiga adalah aliksar minadzik du'ai wa zikri la siyama fi nahari Ramadan halas siyam, yaitu memperbanyak untuk kita berdoa kepada Allah dan berzikir kepadanya, terlebih lagi di siang hari bulan Ramadan tatkala kita sedang shaim, sedang siam, tatkala kita sedang puasa. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk berdoa kepada Allah, meminta berbagai kebutuhan kita. Naam, sebab barakallahu fikum. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabat." Tiga doanya orang yang pasti dikabulkan. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Di antaranya lah da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Dan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya li shaimi indahu fitrat indahu fitrat linda fitrihi da'watan la turad. Orang yang sedang berpuasa tatkala menjelang bukanya, dia mendapatkan kesempatan untuk berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini, seorang yang memanfaatkan bulan Ramadan, manfaatkanlah sebelum atau menjelang iftar berbuka ini untuk duduk. Kita duduk, berdoa kepada Allah, manfaatkan. Jangan terus dikalahkan dengan hawa nafsu, dengan tabiat yang syirriroh, dengan tabiat yang jelek. Dihabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah ataupun di akhirat nanti. Nah, ini kalau ingin puasanya berkualitas. Ingin puasanya berkualitas. Nah, kualitas puasa bukan orang yang selesai tidak makan, tidak minum sampai satu bulan. Bukan itu. Puasa adalah kualitasnya bisa sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Maka yang keempat, yang kelima, di antara amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah badlus sadaqah. Al-jud wa badlul sadaqah. Memiliki sikap kedermawanan dan senang memberikan sadaqah. Sifat dermawan dan senang memberikan sadaqah. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifatkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan dengan kebaikan, tidak pelit beliau. Kebaikan sangat ringan untuk diberikan kepada orang lain. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan adalah lebih nampak lagi kedermawanannya dan lebih beliau tingkatkan kedermawanan tersebut tatkala masuk bulan Ramadan. Naam. Sehingga di sini dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Tentunya bagi yang memiliki kelebihan dari yang cukup seharinya. Naam. Karena sedekah yang paling utama adalah bagi diri kita. Kemudian orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Yang disebut nafkah wajibah, nafkah yang wajib. Dan itu termasuk bentuk sedekah yang bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ya Sa'ad, la ma anfaqta nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Wahai Sa'ad, tidaklah engkau memberikan nafkah infak walaupun secuil yang engkau niatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, melainkan engkau akan diberi pahala. Hatta ma taj'ala fi fimra'atik, sampai pun sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Sampai pun sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Maka dari itu, syariat ini mengarahkan kepada kita tatkala kita memberikan nafkah kepada keluarga, berikanlah nafkah yang halal. Berikanlah nafkah yang halal. Bukanlah banyak yang kita dahulukan, namun keberkahan yang kita harapkan. Nah, tidaklah harus banyak, namun keberkahanlah yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau harus nafkah yang halal? Dikarenakan ketika seorang banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka diterangkan la'allahmu nabatat min malil haram, daging yang tumbuhnya dengan sebab konsumsi harta yang haram, illa kana min ashabin nar, kecuali akan menjadi jilatan api neraka. Na'udzubillah. Dan diantara sebab seorang berat melakukan amalan taat, karena banyak mengkonsumsi hal-hal yang haram. Maka dari itu kepada para orang tua, yakni kepala keluarga, hendaknya memperhatikan nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Carilah yang halal dan berikanlah yang halal. Naam, karena itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah taftirus sha'im. Kemarin taftirus sha'im, memberikan makan atau memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, untuk kita disunahkan memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang sahih. Naam, hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa. Naam, min ghairi annahu la yankusu min ajri sha'imi syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tadi, tidak dikurangi. Naam, pahalanya tetap tidak dikurangi, namun orang yang memberikan bukaan juga mendapatkan pahala, karena Allah lah yang memiliki pahala. Bukan orang tadi yang memiliki pahala. Jadi kalau Allah berikan semisal orang tadi, bukan berarti harus mengambil pahala orang yang mengamalkan. Berbeda kalau orang tersebut menghadiahkan. Nah, sehingga seyogianya bagi kita untuk kita menentukan amalan untuk diri kita sendiri. Karena kalau sudah dihadiahkan, maka kita tidak mendapatkan pahala amalan kita. Nah, padahal di akhirat yang menolong adalah amalan kita. Tersantum datang, "Oh, saya dulu beramal ini." Ya kan, sudah kamu berikan ke yang lain. Terus bagaimana? Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga kita lebih baik beramal untuk diri kita. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke berapa? 6. Yang ketujuh, di antara amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran wa mudarasatuhu. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Hal ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi barang siapa yang menginginkan petunjuk, petunjuk yang lurus, manusia seluruhnya, tidak orang yang muslim ataupun yang kafir ataupun yang lainnya, maka petunjuk yang paling lurus adalah petunjuk Al-Quran. Hanya saja orang yang bisa menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk, orang yang bisa menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai arahan hidupnya, sebagai pegangan pokoknya, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, walaupun pada asalnya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, tetapi mereka yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dan menjadikannya sebagai petunjuk serta arahan hidupnya, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Terus, "Hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Semuanya berita yang yakin. Petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa. tanpa ketakwaan seorang tidak bisa membaca, mengambil petunjuk walaupun hafal Al-Quran sekalipun. Walaupun membaca Al-Quran satu bulan Ramadan khotam 10-30 kali. Namun tidak bertakwa, tidak bisa mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ditekankan bagi kita qiraatul Quran, membacanya, wa mudarasatuhu, dan mempelajarinya. Bukan sekedar membaca, namun belajar. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, mana yang lebih baik? Kita membaca pelan-pelan dengan memperhatikan kandungan, arti, dan maksud ayat ini kemana, yakni dengan mudarasah tadi, atau kita membaca cepat yang penting selesai? Maka beliau menjawab, yang pertama lebih baik. Karena tujuan seorang membaca Al-Quran bukan sekedar bacaan lafadznya, namun agar supaya Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Lihatlah para sahabat yang mereka berlisannya berbahasa Arab. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunna idza hafidha asyara min ayat, kami kalau sudah menghafal 10 ayat, lam nujawizha, kami tidak ingin menambahnya dulu, hatta na'lama wa na'mala, sehingga kami ini mengetahui kandungannya dan mengamalkannya. Nah, ini sahabat bahasanya Arab. Nah, barakallahu fikum. Walaupun memang diriwayatkan di sana banyak orang yang menghafal, menyelesaikan, mengkhotabkan Al-Quran dalam berapa? Satu malam, tiga malam, yang lain seminggu, 10 hari, bahkan ada yang sebulan. Nah, namun kalau ternyata seandainya orang tersebut tidak sampai demikian dari hitungan-hitungan yang dia menyelesaikan Al-Quran, terhenti karena apa? Terhambat karena dia ingin memahami isi dan mengamalkannya, maka ini lebih baik. Naam, maka ini lebih baik. Barakallahu fikum. Miki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan yang disunahkan. Dan juga di sana ada amalan yang lainnya yang disunahkan, yakni adalah al-umratu fi Ramadhana, melakukan umrah di bulan Ramadan. Melakukan umrah di bulan Ramadan ini merupakan seafdol-afdol umrah. Umrah yang paling afdol di bulan Ramadan. Kenapa sih ya? Ya karena Rasulullah mengatakan umratun al umratu fi Ramadan ta'dilu hajjati ma'i. Atau ta'dilu hajjata ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan ini nilainya sebanding dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanyakan kepada para ulama, apakah maknanya berarti orang tersebut lebih afdol daripada orang yang haji? Maka jawabannya tidak. Haji lebih afdol daripada umrah. Hanya saja orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan ta'dilu sebanding dengan haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia haji dan barakallahu fikum, dia hajinya adalah mabrur. Mabrur artinya dinilai baik oleh syariat. Nah, yang namanya mabrur artinya dinilai baik oleh syariat. Nah, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, maka orang tersebut dia lebih baik daripada orang yang sekedar umroh. Lebih afdol daripada orang yang sekedar umroh. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini di antara amalan yang disyariatkan. Di sana ada amalan yang lebih ditekankan lagi, yakni al-ijtihadu fi ashril awakhir. Orang tersebut menambah kesungguh-sungguhan di dalam beramal soleh di 10 akhir bulan Ramadan. Orang tersebut al-ijtihad, bersungguh-sungguh meningkatkan kesungguh-sungguhan di dalam amalan soleh, ibadahnya, sholat tarawehnya, ataupun juga sodakohnya dan yang lainnya di 10 akhir bulan Ramadan. Biasanya malah tambah kendo ya. Nah ini kenapa? Karena memang kadangkala kita tertipu dengan bisikan jiwa kita. Apa? Kan kalau sudah puasa kita sudah takwa. Ya, kalau sudah hari raya Idul Fitri bersih dari dosa-dosa. Ini yang berbahaya, orang yang merasa aman seperti ini. Nah, sehingga dia merasa dosanya sudah dihapus, kembali bebas melakukan dosa-dosa. Justru yang seperti ini sangat-sangat berbahaya. Adapun para ulama, dahulu mereka justru dengan adanya bulan Ramadan, mereka menangis. Dan mereka khawatir, kira-kira amalanku diterima atau tidak. Aku termasuk golongan yang diampuni atau tidak. Namun sehingga Allah firmankan tentang keadaan mereka. Di dalam surat Al-Mu'minun. Alladzina atau ma alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim roji'un. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan soleh. Setelah melakukannya, waqulubuhum wajilah, hati mereka merasa khawatir dan cemas. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Naam. Kenapa mereka demikian? Karena mereka annahum ila rabbihim roji'un, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Yang Allah Maha tahu isi hati kita. Jujur atau tidak jujur, cari dunia atau cari akhirat, Allah Maha tahu. Naam. Sehingga mereka takut. Yang seperti ini tidak merasa aman. Sebagai bukti mereka takut, yusari ulaika yusariuna fil khairat. Sehingga mereka akan berlomba-lomba di atas kebaikan. Semakin hari semakin tambah semangat, bukan semakin loyo. Selesai bulan Ramadan, mereka berusaha siam sittan ayamin syawal. 6 hari dari bulan syawal. Lihatlah, karena takut kalau amalan mereka tidak diterima. Atau ada yang rusak. Yang lainnya. Maka demikianlah yang namanya ibadah. Allah jadikan bulan demi bulan merupakan tempat untuk melakukan ibadah. Dan hampir dalam setahun ini ada di sana hal-hal yang diutamakan daripada bulan-bulan tertentu. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita dituntunkan untuk bahwasannya semakin meningkatkan eksistensi, kesemangatan, dan kesungguh-sungguhan di dalam melakukan amalan soleh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka syadda mi'zarahu. Naam. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya, kata para ulama, maknanya beliau tidak mendekati istri-istrinya. Namun menghidupkan malam harinya. Nah, semangat ibadahnya lebih semangat. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya supaya menghidupkan malam tersebut. Nah, ini barakallahu fikum 10 hari terakhir. Semakin bersemangat. Dan yang berikutnya, disunahkan untuk di bulan Ramadan kita al-i'tikaf selama 10 hari bulan Ramadan. Al-muhim i'tikaf. Di sana ada pembahasan berapa batas minimal i'tikaf dan mana yang sesuai sun atau yang paling afdol dari i'tikaf-i'tikaf tersebut. Mudah-mudahan suatu saat bisa dibahas. Nah, maka di malam hari ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mempelajari kalau kemarin telah syarat wajibnya puasa. Nah, maka berikutnya di sana orang-orang yang diberi uzur untuk tidak berpuasa. Adalah di sana ada ashabul a'zar anis syiam. yaitu al-adharul mubihah lil fitri fi Ramadan, uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, puasa di dalamnya adalah wajib, bahkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Sehingga orang yang meninggalkannya, apabila dia meyakini kewajibannya, maka dia melakukan dosa besar. Adapun kalau dia meninggalkannya bersamaan dengan penentangan kewajibannya, dia kafir bi ijma'il muslimin. Nah, sehingga janganlah kita menyepelekan siam bulan Ramadan, kecuali kalau kita mendapatkan uzur yang dibolehkan. Uzur yang dibolehkan untuk tidak berpuasa bulan Ramadan ada tiga. Yang pertama, al-marad, yaitu sakit, dengan perincian yang telah lewat, yaitu sakit yang menjadikan orang tersebut berat berpuasa. Nah, kalau sakit tidak berat berpuasa dan tidak membahayakan, boleh buka enggak? Kemarin gimana? Sakit, puasanya dia itu tidak berat puasa dan tidak membahayakan, boleh buka enggak? Contohnya sakit, saya ini batuk terus. Kira-kira kalau puasa bahaya enggak ya? Mampu enggak kira-kira orang yang batuk puasa? Enteng ya. Tapi dia alasan, oh saya ini batuk, ngekes terus ya, saya enggak puasa lah. Kan sakit. Ya. Benar enggak yang seperti ini? Nah, sakit yang menjadikan dia berat berpuasa. Itu yang dijadikan uzur. Nah, yang kedua adalah safar. Yaitu safar, perjalanan jauh. 6. Safar, perjalanan jauh. Dua uzur ini Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184-185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh sehingga kalian berbuka, maknanya karena merasa berat puasa. 6. Jika kalian berbuka di hari Ramadan, maka bayarlah di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Udzur yang ketiga adalah al-hamilu wal-murdi', wanita hamil dan ibu menyusui. Apakah mutlak? Jawabannya tidak. Yaitu kapan dibolehkan udzur? Idza kanal mar'atu hamilan aw murdi'an fa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum, yaitu apabila seorang yang hamil, wanita hamil atau ibu menyusui, kemudian dia sangat mengkhawatirkan jiwanya atau anaknya dengan sebab kalau berpuasa. Nah, dia khawatir, wah kayaknya enggak mampu, nanti lemes banget, susunya malah enggak ngalir dan seterusnya. Ini bahaya bagi dirinya dan anaknya. Nah, atau yang hamil tadi, iyalah nanti malah kalau saya puasa bayinya kecil banget, malah enggak sehat terusnya, ya. Maka yang seperti ini dia boleh tidak berpuasa. Terus bagaimana? Apakah dia membayar fidyah atau membayar hutang? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra shalah was-shaumi wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya Allah telah meringankan bagi atau meletakkan meringankan bagi orang yang musafir untuk melakukan separuh salat saja, boleh dikosor. Boleh dikosor. Dan boleh untuk tidak puasa. Ini musafir. Dan dari orang, dari hamil wal hubla, dari wanita hamil, nam, dan ibu yang menyusui, nam, hubla ini hamil juga. Mana wa anil murdi wal hubla, di sini dari hamil, orang yang hamil dan juga ibu yang menyusui, as-shaum, yaitu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka di sini kata para ulama, ketika Allah menggandengkan keringanan yang diberikan kepada wanita hamil digandengkan dengan orang yang safar. Di mana orang yang safar adalah terkena kewajiban membayar hutang. Oleh karena itu, wanita hamil atau ibu menyusui yang berbuka di hari-hari Ramadan, maka kalau memang dia setelahnya nanti akan memiliki kemampuan untuk puasa, maka kewajibannya adalah membayar hutang, tidak perlu fidyah. Tidak perlu fidyah. Namun kalau dia memang betul-betul tidak mampu sama sekali, mungkin gambarannya orang tersebut subur, wanita tadi, setiap tahun hamil, ya, anak pertama lahir, ternyata belum lagi baru 3 bulan, 4 bulan hamil lagi, ya, sudah Ramadan depan lagi hamil lagi, lemes, gak bisa apa-apa, terus menyusui juga KO. Nah, kira-kira mampu puasa atau tidak? Tidak. Maka yang seperti ini barulah boleh membayar fidyah. Nah, boleh membayar fidyah. Nah, karena fidyah kemarin dalam pembahasan yang lalu dibolehkan bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, yang terus menerus. Nah, adapun yang mereka memiliki kemampuan nantinya, maka hendaknya membayar hutang puasa. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, udzur yang diberikan. Kemudian pembahasan terakhir mengenai sholatut tarawih. Sholat tarawih. Berapa menit lagi? 2 menit. 10 menit. Heran insyaallah. Sholatut tarawih. Sekarang sholat tarawih hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah qiyam lailatul ramadhan. Sholat tarawih adalah sholat yang untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Maka itu adalah sholat tahajud. Maka itu adalah sholat nafilah. Maka itu adalah sholat witir. Maka itu adalah sholat malam. Nah, sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail, maka itu adalah yang dimaui, yaitu. Naam, yaitu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan beliau mencontohkan 4 kali melakukan sholat berjamaah. Namun beliau menghentikannya karena khawatir akan dianggap kewajiban, sehingga beliau sholat di rumahnya. Nah, oleh karena itu, menegakkan sholat tarawih berjamaah di masjid bukanlah bid'ah. Karena ada contoh dari Nabi SAW sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, bahkan sunnah yang dihidupkan di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dan bagaimanakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat qiyamul lail, maka di hadapan kita ada sebuah risalah yang berjudul Risalah Qiyamir Ramadan, risalah mengenai sholat malam di bulan Ramadan. Maka di sini secara ringkas tentang tata cara Rasul mengerjakan ada 6 cara. Kita boleh memilih salah satunya. Nah, boleh memilih salah satunya. Yang semua ini dikumpulkan dengan barakallahu fikum dasar hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, cara yang pertama adalah bahwasannya beliau salat 11 rakaat. Salat 11 rakaat. Beliau melakukan sholat 11 rakaat. 6. Atau kita urut biar enak nanti. Sholatnya beliau yang pertama, salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Yaftatihu biraq'ataini khafifataini. yaitu beliau membukanya dengan dua sholat yang ringan. Dua sholat yang ringan, dua rokaat ringan, Allahu Akbar ringan, kemudian salam. Nah, ini yang pertama. Dua rokaat ini para ulama berselisih. Sebagian mengatakan oh itu sholat ba'diyah isya. Karena yang afdol sholat tarawih adalah isya, sholat sunnah, terus langsung sholat tarawih. Nah, mau panjang 10 juz boleh. Ya. Ini pernah kita amalkan di pondok dulu di sana. Nah, bersama masyayikh para ulama, mereka yang mengimami sholat isya, langsung sholat sunnah, selesainya 1/4 jam sebelum sahur. Ya. Satu rokaat, satu juz, 1/4. Ya, ini sudah alhamdulillah marem hari ini, ya. Namun ya alhamdulillah, ini boleh seperti ini, boleh kalau mampu. Namun kalau jamaah tidak mampu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, dibenci, ya. Barakallahu fikum. Ya wong itu di pondok, ya. Di semuanya thalabatul ilmi dari berbagai negara. Nah, para pelajar mahasiswa dari berbagai negara yang ngimami para ulama. Ya, senang mereka. Nah, menikmati bacaan yang indah dan seterusnya. Ya, sekarang orangnya membaca Quran, tidak meresapi artinya apa. Panjang sedikit suwe nemen, ya. Nah, gitu ya. Ini demikian, ya. Ini demikian bacanya Subhisma Rabbikal A'la, aduh panjang-panjang. Sudah. Ya, demikian nggih. Nah, ini maka di sini pentingnya kita belajar ilmu agama. Yang pertama, sholat 13 rakaat. Caranya dibuka dengan dua sholat yang ringan. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian menutupnya dengan satu rakaat salam. Nah, ini yang pertama. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua, sholat taraweh 13 rokaat. 13 rokaat. Yang ini tinggal dibuang 2 rokaat pertama. Namun berbeda, yaitu 13 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Berapa? 8. Ditambah 5 rokaat witir salamnya di rokaat kelima. Ya. Ini dua cara kedua. Nah, ini dibahas oleh para ulama diberi judul As-Sunnatu Al-Mahjurah. Sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Nggih. Ngene mboten? Ini bagian dari sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena banyak manusia tidak mau belajar. Nah, ternyata sunnah yang demikian. Ya. Benar? 8 dengan 5, 13. Nggih, 5 rakaat 1 salam. Ini boleh dalam witir. Ya, boleh dalam witir, nggih. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah sholat 11 rokaat. Melakukan salam dalam setiap 2 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. 5. 10. Kemudian yutiru biwahidah. Sholat witir 1 rokaat salam. Ini yang paling sering dilakukan yang diarahkan oleh Rasul. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rokaat salat, 2 rokaat salam. Nah, baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Cara yang keempat adalah sholat malam, sholat taraweh 11 rokaatan. Sholat di sini 11 rokaat. Yusolli minha arba'an bitaslimatin wahidah. Summa arba'an kadzalika summa salasan. Yaitu berdasarkan hadis Aisyah, sholatnya 4 rokaat, kemudian 4 rokaat, kemudian 3. Lafaz hadis ini diperselisihkan oleh para ulama caranya. 4, 4, 3. Al-Imamun Nawawi dan Abu Nasr Al-Marwazi serta dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah memilih ini cara yang dibolehkan. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Ya. Ini boleh. Jadi berapa 11. Sebagian yang lain di sana adalah Al-Imam Syafi'i melarang hal yang demikian. Yang benar adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 pertama istirahat. Kan 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kedua istirahat. 8. Kemudian terserah mau 3 1 kali salam atau 3 2 kali salam. 6. Lah itu demikian. Pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan yang dipilih oleh ulama muassirin seperti Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Ibn Bas, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan yang lainnya. 6. Adapun di sana ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga dan mereka menganggap 4 rakaat sekali salam ini menyelisihi sunnah Nabi. Ini pendapat. Pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, beliau menyatakan yang afdol adalah 2 kali salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Namun kalau seandainya dalam setahunnya dia kadang-kadang 4, 3 sekali 2 kali karena menerangkan ini loh pernah dilakukan Nabi, maka itu tidak mengapa. Namun kalau terus menerus maka dia meninggalkan yang afdol. Nah, sehingga barakallahu fikum ini cara yang keempat. Cara kelima dan keenam ini yang paling aneh mungkin kalau belum pernah mengamalkan dan belum pernah belajar. Yaitu apa? Sholat 11 rakaat. Sholat 11 rakaat. Bagaimana caranya? Sholat 11 rakaat maka dia minha samaniya rakaatin la taqud illa fi samina. 8 rakaat terus, 1 naik, 2 naik lagi, 3 naik lagi sampai ke 8 baru tahiyat awal. Paham nggih? 8 rakaat baru tahiyat awal. Kemudian summa yaqumu wa la yusallim, berdiri tidak bersalam, kemudian dia itu yang ke-9 kemudian tahiyat akhir. Kemudian tahiyat akhir. Berarti berapa sudah? Setelah itu salam. 9. Kemudian summa yusolli raka'ataini wa huwa jalis. Kemudian dia sholat 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk. Sholatnya sambil duduk dari takbir sampai salam. Nah, ini juga pernah kita amalkan bersama para ulama. Nah, mereka mengimami namun biasanya dalam setahun sekali saja. Ya untuk menerangkan ini loh caranya Nabi. Ini caranya Nabi. Nah demikian. Nah. Ya sekali dua kali untuk mengingatkan biar tidak hilang yang namanya sunnah. Nah demikian. Yang keempat, yang keenam terakhir mirip seperti tadi. Hanya saja semuanya 9 rakaat. Berarti sholat rakaat keenam tahiyat awal. Rakaat ketujuh tahiyat akhir. Rakaat yang ke sudah tahiyat dari salam kemudian tambah 2 rakaat dengan duduk. Namun 2 cara ini tidak kita anjurkan untuk diamalkan di sini. Karena apa? Banyak manusia belum mengetahui sunnah. Coba kalau diamalkan, apa tuduhan mereka? Akan dikatakan orang sesat, orang apa namanya? Keliru, tidak sah dan seterusnya. Gino pembuatan? Padahal itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu disinilah pentingnya kita belajar sunnah. Pentingnya kita belajar sunnah. Naam. Lah ini barakallahu fikum. Maka kata beliau, hadihi kaifiyat sabatat anin nabi sallallahu alaihi wasallam nasson anhu. Inilah tata cara yang telah tetap dari nabi secara nas. Secara nas tetap dari nabi ada 6 cara tadi. Okay. Mana yang paling afdol? 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditutup dengan 1 rakaat salam. semuanya mau 13 diawali dengan sholat istiftah, monggo. Mau 11 maka itu juga yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kadang-kadang mau menerangkan kepada manusia ini loh 4-4-3 itu boleh, maka itu juga tidak diingkari. Tidak diingkari. Nih, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang seyogianya kita pahami dari tentang tata cara sholat taraweh. Nah, sholat taraweh. Karena sholat taraweh, qiyamul lail, disebut qiyamul lail karena dilakukan di malam hari. Disebut sholat tahajud karena orang yang melakukannya bersungguh-sungguh. Disebut sholat witir karena ditutup dengan jumlah witir ganjil. Nah, disebut sholat taraweh karena sholat tersebut dilakukan dengan adanya sela-sela istirahat. Sela-sela istirahat. Jadi sebagainya itu tadi. Sholat. Nanti istirahat. Ya, bisa 4 istirahat. 4 istirahat. Ya, mau zikir, mau apa. Ada pertanyaan. Adakah doa diantara rokat-rokat tadi? Jawabannya. Wallahu a'lamu bishawab fi ma a'lam. Sebatas apa yang kami ketahui dan kami terima di dalam belajar ataupun dalam kitab-kitab yang ada, bahwasanya tidaklah ada di sana lafaz khusus, doa khusus di sela-sela antara rokaat dengan rokaat ataupun salam ini dengan rokaat berikutnya. Yang datang hanyalah yang warid doa akhir, yaitu ketika sudah salam penutupan sholat witir, maka disunahkan untuk kita mengucapkan secara sendiri-sendiri, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, ini dibaca lirih agak keras, lebih keras lagi, 3 kali demikian. Jadi suaranya naik demikian. Ini yang datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini, mudah-mudahan sebagai bekal kita untuk masuk di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya ilmu tentang kekaitan dengan bulan Ramadan dan amalan yang dianjurkan adalah sangat-sangat panjang dan sangat-sangat luas, sehingga tidaklah cukup kita mempelajari sehari dua hari ataupun sepekan, ataupun juga yang hendak kita pelajari hendaknya adalah sepanjang ada kita kesempatan, marilah kita luangkan waktu kita untuk belajar. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.